الله تستحوه. الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن نبدأ بالدرس، أحث المستمعين على أن يتقاربوا تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Sebelum mulai pelajaran, mohon seluruh hadirin disuruh maju untuk menunaikan perintah Nabi di dalam menuntut ilmu, yaitu mendekat kepada muhadirnya atau gurunya. Thumma inna qad wasalna ila al-mas'alati ats-tsalitsah. Al-mas'alatu al-ula kanat anna al-iman qawlun wa 'amal, wal-mas'alatu ats-tsaniyah annahu yazidu wa yanqus. والمسألة الثالثة أن القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم. نعم صحيح. سنتا. Kita akan masuki kepada masalah ketiga. Yang masalah pertama. Iman qaul wa 'amal. Iya, ini iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Dan masalah kedua al-iman yazid wa yanqus, dan masalah ketiga ini Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq. Al-Qur'an itu adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Ad-dalilu 'ala anna al-Qur'an kalamullah qawluhu subhanahu wa ta'ala wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah. وهذا نص صريح في أن القرآن كلام الله حتى يسمع كلام الله. وقوله سبحانه وتعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. وقوله سبحانه وتعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، هذه مسألة أو هذه جزئية من هذه المسألة. نعم. Dalilnya bahwa Al-Qur'an kalamullah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa ajirhu ila ma'manah hatta yasma' kalamullah. Dan apabila salah seorang dari kaum musyrikin ia datang dan minta perlindungan keamanan kepadamu, maka berilah ia perlindungan sampai ia dan sampaikan ia di tempat yang aman sehingga dia mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala, kemudian sampaikanlah dia ke tempat yang aman. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan waqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh. Kemudian firman Allah tabaraka wa taala menyatakan dan ada segolongan dari mereka yang mendengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yakni dari ahlu kitab, kemudian mereka merubahnya setelah mereka memahaminya. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala juga yang menunjukkan yuriduna ayubadilu kalamallah, mereka ingin merubah perkataan Allah atau firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran di sini semua dinyatakan adalah kalamullah. الفرعية الثانية هي أن الكلام كلام الله غير مخلوق، فالقرآن إذن هو كلام الله. ثم إن الكلام كلام الله غير مخلوق، ليس بمخلوق. والدليل على أن كلام الله تبارك وتعالى ليس بمخلوق قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنة نبيه، في سنته، أن إذا استعذنا استعذنا بالله أو بصفاته سبحانه وتعالى. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله التامات، كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فلما أمرنا أن نستعيذ بالله أو بصفاته ثم استعاذ بكلمات الله، علمنا أن كلمات الله تبارك وتعالى ليست بمخلوقة، بل هي من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. نعم. Kemudian yang kedua, jadi bagian atau sub daripada pembahasan di pasal 3 ini adalah yang kedua, bahwa firman Allah subhanahu wa ta'ala itu, Al-Quran itu adalah kalam Allah, dan kalam Allah itu bukan makhluk. Kalam Allah itu bukan makhluk. Allah tabarak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya beliau mengucapkan: a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala keburukan makhluknya. Dan ini semua dalam hal ini juga ada di dalam kitabullah dan juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini menunjukkan beliau beristiazah, meminta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Maka menunjukkan tidak mungkin kalimat-kalimat Allah ini adalah makhluk, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Dan kalimat-kalimat Allah itu adalah kalamullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan: "A'udzu bikalimatillahit tammati min kulli syaitonin wa hamah min kulli 'ainin lamah." Yani beliau bersabda, beliau berdoa, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala syaitan, min kulli syaitonin wa hamah, dari semua syaitan dan dari semua binatang yang berbisa atau binatang yang berbisa. Min kulli syaitonin wa hamah min kulli 'ainin lamah, dan dari mata pencela. Di sini maka menunjukkan tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada makhluk. Di sini menunjukkan bahwa kalamullah adalah bahwa kalamullah bukan makhluk, dan kalamullah adalah merupakan sifat dzatiyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mimma yadullu ala annahu laysa bi makhluq anna Allah tabaraka wa ta'ala qassama al-ashya' ila qismain. Fa qala subhanahu wa ta'ala: ala lahu al-khalqu wal amr. ألا له الخلق والأمر. فجعل الخلق شيئا والأمر شيئا آخر. والقرآن من أمره سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره. ينزل الملائكة بالروح، ما قال من خلقه ولكن قال من أمره. والملائكة تتنزل بالقرآن، ينزل جبريل بالقرآن، نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فقال: ألا له الخلق والأمر. فالخلق شيء والأمر غير الخلق، والقرآن من الأمر وليس من الخلق. نعم. Dan di antara dari lainnya bahwa Allah Subhanahu wa taala membagi segala sesuatu kepada dua bagian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alalahul khalqu wa huwa bi kulli syai'in." Alalahul khalqu wal amru wa huwa bi kulli syai'in. Alalahul khalqu wal amru, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah bahwa sungguhnya milik Allah lah segala hak penciptaan dan segala perintah." Maka di sini ada dua hal, yaitu al-khalqu itu satu keadaan, lain yaitu Allah menciptakan, dan al-amru adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan perintahnya, nazala bihir ruhul amin, nazala bihir ruhul amin, yanzilul malaikatu birruhil amin, artinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya melalui para malaikat dengan perintahnya, dan para malaikat ini menurunkan bawa Al-Qur'an dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, nazala bihir ruhul amin bi amri. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini yang dibawa oleh malaikat Jibril, yaitu Ar-Ruhul Amin, dan itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah Allah ini bukanlah makhluk. Perintah Allah adalah dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Alalahul khalqu wal amru, hanya milik Allah lah sungguhnya hak penciptaan dan juga memerintahkan. Qala subhanahu wa taala, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alf shahr, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. وقال سبحانه وتعالى مفرقا بين الخلق والأمر, إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره يعني إذا أراد أن يخلق شيئا قال له كن, فقوله كن غير خلق, غير خلق, فقوله كن شيء وقول وتخليقه شيء. وإنما خلق الخلق بقول كن سبحانه وتعالى, فهناك فرق بين قوله سبحانه وتعالى وبين خلقه. واضح هذا؟ نعم. الله سبحانه وتعالى برفيرمان, وما أدراك ما ليلة القدر, ليلة القدر خير من ألف شهر, تنزل الملائكة والروح فيه بإذن ربهم من كل أمر. بإذن ربهم من كل أمر. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, malam di mana para malaikat dan juga malaikat Jibril turun membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fihi. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin, dengan izin Rabbmu, yaitu mingkul di amrin, membawa segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan bahwa amruhu, perintah Allah Subhanahu wa taala, bukanlah makhluk, yakni yang dibawa oleh para malaikat dengan malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar itu adalah Al-Qur'anul Karim, yang ia adalah kalamullah dan bukan makhluk. Allah tabaraka wa taala juga apabila hendak memerintahkan terhadap sesuatu, ingin menghendaki terjadinya sesuatu, penciptaan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala, bila Allah menghendaki sesuatu untuk diciptakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, kun, jadilah kamu, maka ia menjadi. Kun itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dari firman-Nya. Fayakun adalah sesuatu yang lain, yaitu yang diciptakan, yang ia akan menjadi sebagaimana Allah kehendaki. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu sifat, dan Allah yang Allah ciptakan, Allah yang ciptakan itulah yang makhluk, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu yaitu dengan perkataannya kun, dan cukup dengan mengatakan kun dan ini bukan makhluk, tapi makhluk adalah fayakun, sesuatu yang jadi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa Al-Qur'an kalamullah ghair makhluq wa kullu kalamillah ghair makhluq. القرآن كلام الله غير مخلوق وكل كلام الله غير مخلوق. وحينما نقول كلام الله, حينما يقول الناس هذا كلام الله فإنهم لا يقصدون أوراق المصحف ولا يقصدون الحبر الذي كتب به كلام الله ولا يقصدون أصوات المخلوقين الصوت المسموع أصوات المخلوقين المسموعة يعني حينما أتلو أنا القرآن فتسمع الصوت لما نقول القرآن كلام الله لا نقصد هذا الصوت كما لا نقصد هذا المصحف ولا نقصد كما لا نقصد هذا الورق ولا نقصد هذا الحبر وإنما لما نسمع قارئ القرآن نقول هذا كلام الله بمعنى أن الله تبارك وتعالى تكلم به أولا أن الله تبارك وتعالى تكلم به أولا هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى فهو كلامه ليس بكلام غيره سبحانه وتعالى بمعنى أن الله تكلم به وسمعه منه جبريل عليه السلام فالله سبحانه وتعالى لم يوجد كلامه تخليقا لم يوجد كلامه تخليقا وإنما تكلم سبحانه وتعالى هو بذاته فالقرآن فكلامه فعل من أفعاله فكلامه فعل من أفعاله وليس مفعولا من مفعولاته القرآن كلام الله فعل من أفعاله هو تكلم به لم يوجده تخليقا وإنما تكلم به فعلا يعني عملا فعل ولم يوجده مفعولا فهو أمره فهو أمره ولم يكن بأمره مثل سائر المخلوقات سائر المخلوقات كانت بأمر الله يعني قال الله لها كوني فكانت فخلقت أما كلامه سبحانه وتعالى فهو أمره سبحانه وتعالى أرجو أن يكون هذا واضح Al-Quran adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan makhluk. Dan setiap firman Allah subhanahu wa ta'ala adalah bukan makhluk. Ketika orang-orang mengatakan ini kalamullah, ini firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak dimaksudkan ini adalah huruf. Tidak dimaksudkan ini adalah waraq, yaitu kertas. Tidak pula ini dimaksudkan adalah mushaf. Atau tidak pula ini dimaksudkan adalah tinta yang digunakan untuk menulis. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan kalamullah yaitu dan bukan pula kalamullah itu aswatul makhlukin. Bunyi atau suara dari makhluk. Akan tetapi kalamullah ketika seorang mengucapkan, seorang qari membaca Al-Quran dan kita mendengar ucapannya dan ia, maka yang kita dengar itu adalah kalamullah. Dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan kalamnya awalan, terdahulu. Allah awalan, ini yang pertama yang Allah ucapkan. Kemudian didengar oleh malaikat Jibril. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan firmannya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan bagian dari satu perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah adalah sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan yang diperbuat yang diciptakan. Harus dibedakan antara fa'il yang menciptakan, yang berbuat, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala, dan sesuatu yang dibuat oleh Allah, yaitu yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk. Maka Al-Quran itu adalah salah satu perbuatan dari perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kalam Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala adalah perbuatan dari perbuatan-perbuatan Allah. Allah tidak mengadakannya kalam ini sebagai makhluk. Allah tidak menyebutkan firmannya sebagai makhluk. Akan tapi sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk ketika Allah hendak menciptakan sesuatu, maka Allah berbuat dengan mengucapkan kuni. Fakhulikot, jadilah kamu, maka sesuatu yang Allah kehendaki itu akan tercipta. Tercipta, yang tercipta ini adalah maf'ulatuh, yaitu ciptaan Allah hasil dari perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala. Sedangkan firman Allah, kuni, jadilah, maka itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan makhluk. Al-Jahmiyyah qalat inna al-Qur'an makhluk. Al-Jahmiyyah qalat inna al-Qur'an laysa bi kalamillah, al huwa makhluk. Wal-Mu'tazila qalu al-Qur'an kalamullah makhluk. وقالت الجهمية إن الله لم يكلم موسى تكليما. إن الله لم يكلم موسى تكليما، مع أن الله تبارك وتعالى قال وكلم الله موسى تكليما. طيب، يقول هنا المؤلف رحمه الله بجميع جهاته، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، هذه كلمة مهمة في الحقيقة. القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن هل القرآن كلام الله حينما كان هذا الكلام في نفسه فقط؟ طيب، حينما سمعه منه موسى هذا الكلام، هل بقي هذا كلام الله أم لا؟ يبقى كلام الله، لأنه يقول كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. يعني حتى حينما سمعه موسى عليه السلام فهو كلام الله، وحينما سمعه جبريل منه فهو كلام الله، وحينما أخذه محمد من جبريل صلى الله عليه وسلم فهو يأخذ كلام الله، وحينما نحن نكتب هذا القرآن نحن نكتب كلام الله. نعم، الحبر ليس هو كلام الله، ولكننا نحن نكتب كلام الله، فلا يصير مخلوقا. إذن فكلام الله ليس بمخلوق ولا يصير مخلوقا، لأن بعض الفرق الكلامية أرادت أن تقول إن القرآن كلام الله مخلوق، ولكن لم تستطع أن تقول هذا مباشرة، فأخذت تلف وتدور، فقالوا نعم هو كلام الله حينما كان في نفسه، لكن لما تكلم به تكلم به على وجه الخلق والإيجاد، يعني وهو في نفسه كان صفة، لما تكلم به صار مخلوقا، وهذا في الحقيقة كلام الأشاعرة. لذلك المؤلف هنا يقول غير مخلوق بجميع جهاته، يعني كيفما كان القرآن مسموعا من الله مباشرة أو مسموعا بواسطة فهو غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. لكن بعض الناس قد لا يستطيع أن يفهم هذا، لماذا؟ لأنه يظن أن الكلام هو ذات الحبر، أو هو الورق، أو هو صوت المخلوق، صوت الإنسان، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. القرآن كلام الله غير مخلوق، يكفيك أن تعرف أنه حينما تكلم به الله كان مسموعا لجبريل ولموسى عليه السلام ولسائر الملائكة، حينما يكلمهم الله تبارك وتعالى كان مسموعا لديهم وهو غير مخلوق، هو غير مخلوق. نعم. الجهمية mengatakan bahwa innal Qur'an makhluk laisa bikalamillah, bahwa Al-Qur'an adalah makhluk dan bukan kalam Allah, bukan firman Allah. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan kalamullah adalah makhluk. Kalamullah adalah ciptaan Allah. Jahmiyah mengatakan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman dan tidak berbicara kepada Nabi Musa secara langsung. Padahal Allah Tabaraka wa taala berfirman, innallaha yukallimu Musa takliman. Bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbicara kepada Nabi Musa langsung. Maka di sini al-muallif rahimahullahu taala mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk bijami'i jihatih. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan dia bukan makhluk dari semua sisinya, dari semua aspeknya. Al-Qur'an kalamullah dan bukan makhluk dari semua sisinya. Apakah Al-Qur'an itu kalam Allah ketika Allah berfirman atau ketika berada di dalam diri Allah? Kemudian ketika keluar dari firman Allah maka bukan makhluk? Tidak. Maka Al-Qur'an itu kalamullah ketika di dalam diri Allah, dan juga Al-Qur'an itu kalamullah ketika Allah berfirman dengannya dan ketika didengar oleh malaikat, para malaikat dan malaikat Jibril, maka apa yang didengar dari firman Allah itu adalah kalamullah. Apa yang didengar oleh malaikat Jibril dan para malaikat lain, maka ketika Allah berfirman itu adalah kalam Allah. Sehingga apa yang didengar oleh Nabi Musa sebagai satu yang didengar, yaitu sesuatu yang didengar dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia terdengar dengan masmu', artinya terdengar. Dan apa yang didengar, apa yang Allah, ketika Allah berfirman kepada malaikat Jibril, maka malaikat Jibril mendengarkan. Dan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril didengar oleh malaikat Jibril. Dan juga yang didengar oleh para malaikat, maka juga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, maka ketika malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kalamullah. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menulis Al-Qur'an, maka kita menulis kalamullah dan bukan makhluk. Betul, tintanya adalah makhluk, akan tetapi yang kita tulis itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka kertas, tinta dan buku yang jadikan alat, maka itu bukan kalamullah, tapi kalamullah adalah yang ditulis. Maka perbuatan, yakni bahwa firman Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk. Sedangkan ahlul kalam, yakni kaum filosof dan kaum teolog, mereka termasuk kaum Mu'tazilah, mereka berbicara tentang kalam Allah itu makhluk. Namun mereka tidak bisa menjelaskan dengan benar dan baik, dan tidak punya dalil. Mereka hanya memutar-mutar di sekitar itu dengan perkataan bahwa ketika benar firman Allah adalah bukan makhluk, ketika pada diri Allah. Al-Quran ketika ada di dalam diri Allah maka dia bukan makhluk. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka itu adalah sifat perbuatan Allah yang diperbuat oleh Allah, sehingga diadakan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah, maka firman Allah menurut mereka mutakallimin dia adalah makhluk. Dan ini hakikatnya adalah perkataan juga bagi kaum Asy'ariyah, Asy'ari. Al-Qur'an sebagaimana dikatakan oleh al-muallif rahimahullahu taala di sini adalah kalamullah ghairu makhlukin bijami'i jihatihi. Al-Qur'an adalah makhluk Allah, Al-Qur'an bukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala dari semua sisinya. Baik Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung atau melalui perantara, maka semua apa yang Allah sampaikan itu bukan makhluk. Dan hal ini yang banyak tidak dipahami oleh manusia. Kertas, pena, tinta dan sebagainya itu makhluk. Tetapi bahwa kalam Allah Subhanahu wa taala yang ditulis maupun yang didengar oleh Jibril alaihissalam dan para malaikat, maka ia bukan makhluk. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah, man qala inna al-Qur'ana makhluq fa huwa jahmi. Wa man qala lafzi bil-Qur'an makhluq, wa man qala lafzi bil-Qur'an makhluq fa huwa jahmi. Afwan, man qala al-Qur'an makhluq fa huwa kafir. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. كيف هذا؟ إذا قال مخلوق فهو كافر، من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر. من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، لأن الله تبارك وتعالى يقول كما في سورة المدثر، قال إن هذا إلا قول البشر. من القائل؟ الوليد بن مغيرة يقول عن القرآن هذا قول البشر، ومقصوده به قوله هذا قول البشر يعني قول البشر مخلوق، قول البشر مخلوق. فقال الله تبارك وتعالى سأصليه سقر، سأصليه سقر يعني جهنم. فمن قال القرآن مخلوق فقد كفر، ومن قال إن القرآن، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. إذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. طيب لماذا؟ شوف انتبه، لفظ لما نقول لفظي بالقرآن يحتمل معنيين. المعنى الأول فعلي، نقول لفظي بالقرآن، لفظي يعني فعلي، حركة لساني، حركة فمي، عملي. لفظي بالقرآن يعني فعلي وعملي، محتمل. طيب لفظي بالقرآن محتمل احتمال آخر، يعني الملفوظ، الكلام الملفوظ. طيب إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق فقد يفهم أن القرآن بحد ذاته مخلوق، لأن كلمة لفظي تحتمل أحد معانيها، أحد معانيها يعني الملفوظ وهو القرآن، فرجع هذا القول مثل قول الجهمية، فلذلك قال فهو جهمي. مفهوم هذا؟ وإذا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق، طيب يحتمل أن يكون المقصود فعلي غير مخلوق، فلذلك قال فهو مبتدع. وأي بدعة هذه؟ هذه بدعة القدرية، بدعة القدرية المعتزلة الذين قالوا إن أفعال الإنسان غير مخلوقة. فلذلك بهذا يتضح معنى هذه الكلمات التي ذكرنا عن الإمام أحمد. نعم. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk maka dia telah kafir. Dan barang siapa mengatakan lafzi bil Qur'an, lafadzku dengan Al-Qur'an makhluk, maka dia adalah seorang jahmi. Dan barang siapa yang berkata Al-Qur'an ghairu makhluk atau lafzi bil Qur'an ghairu makhluk, bahwa lafadzku ketika aku membaca Al-Quran bukan makhluk, maka dia seorang mubtadi'. Di sini orang yang mengatakan bahwa lafadzku dengan Al-Quran itu makhluk, ini adalah jahmi. Karena ia mengatakan, yakni mengatakan inna hadzal Quran qaulul bashar. Ini perkataan orang yang mengatakan Al-Qur'an lafzi bil Qur'an, man qala lafzi bil Qur'an makhluk fahuwa kafir. Yakni yang mengatakan bahwa perkataanku lafadzku dengan Al-Qur'an itu adalah makhluk karena ia mengatakan inna hadzal Qur'an qaulul bashar. Bahwa Al-Qur'an ini adalah perkataan manusia. Dan ini adalah perkataan Al-Walid ibn Mughirah, seorang kafir musyrikin Quraisy. Qaulul bashar artinya perkataan manusia, dan perkataan manusia adalah makhluk. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, padahal Al-Qur'an bukan perkataan manusia, bukan perkataan nabi, tapi firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala mengatakan sauslihi saqar. Niscaya aku akan memasukkan orang yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah perkataan manusia, maka aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Dan barang siapa yang mengatakan lafadzku dengan Al-Qur'an adalah makhluk, makanya adalah perkataan Jahmi. Tadi kalau mengatakan barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk maka kafir, dan orang yang mengatakan lafadzku, ucapanku, pelafalanku dengan Al-Qur'an itu makhluk, maka ini adalah Jahmi. Orang Jahmiyah, aliran Jahmiyah. Dan ini terbagi menjadi dua. Perkataan lafadzku dengan Al-Qur'an itu terbagi menjadi dua. Yaitu di sini dipahami lafadzku adalah perbuatanku, fi'li wa amali. Lafzi bil Qur'an, perkataanku dengan Al-Qur'an itu lafadzku di sini adalah perbuatanku. Dan ini mengandung makna ganda. Sedangkan lafadzku bil Qur'an juga dipahami oleh mereka al-kalam malfuzun, yaitu bahwa Al-Qur'an itu adalah ucapan yang dilafalkan, perkataan yang dilafalkan. Maka di sini sungguhnya pelafalanku dengan Al-Qur'an itu dikatakan makhluk, dianggap sebagai zat. Kalau Al-Qur'an itu dikatakan makhluk, maka dengan semua zatnya yang mengatakan bukan juga dikatakan makhluk. Dan ini yang terkandung dari salah satu dari makna lafadzku dengan Al-Qur'an adalah makhluk. Maka apabila aku mengatakan lafadzku dengan Al-Qur'an bukan makhluk, maka ini dikatakan fi'li ghairu makhluk, perbuatanku bukan makhluk. Dan ini adalah perkataan mubtadi', ahlu bid'ah. Dan bid'ah ini adalah bid'ah qadariyah mu'tazilah, yang memiliki pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan perbuatan hamba. Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat atau tidak memiliki sifat. طيب اذا كنا نقول اذا كنا لا يجوز لنا ان نقول ان لفظ القران مخلوق فماذا نقول؟ نقول اصواتنا مخلوقه. نقول افعالنا مخلوقه. نعم. Apabila kita mengatakan bahwa bila kita tidak boleh mengatakan Al-Quran itu makhluk, lafadzku dengan Al-Quran itu makhluk, lalu apa yang kita katakan apa? Yakni ketika kita mengatakan bunyi suaraku itulah makhluk, ucapanku itulah makhluk, tetapi bukan ayat-ayat Allah atau lafal-lafal Allah itu yang makhluk. Ucapanku, perkataanku ituku yang makhluk. ثم قال بعد ذلك مباشرة والقدر والخير والقدر خيره وشره من الله عز وجل. هذا من هذه المسألة الرابعة ودليلها معروف. قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله والدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي الحقيقة الناس انقسموا حيال القدر إلى قسمين أو ثلاث أقسام. أهل البدع قسمين وأهل السنة هم الوسط وهم القسم الثالث. فقسم منهم جبرية وهم الجهمية أيضا، هم نفس الجهمية، قالوا إن الله خلق كل شيء وهذا حق، يعني خلق القدر كله خيره خيره وشره، وهذا هذا حق. لكن قالوا إن الله تبارك وتعالى أجبرنا على أن نفعل هذه الأفعال التي نفعلها من خير أو شر، وهذا باطل، وهذا باطل. وفي المقابل هناك القدرية، يعني نفاة القدر، القدرية يعني نفاة القدر. قالوا إن الله تبارك وتعالى لم يجبرنا على فعل أفعالنا، وهذا حق، وهذا حق. قالوا إن الله لم يجبرنا على أن نفعل أفعالنا، بل خيرنا سبحانه وتعالى، وهذا حق. لكن إن أفعالنا ليست مخلوقة لله سبحانه وتعالى، بل نحن الذين نخلق أفعالنا، وهذا باطل. والحق، والحق الموجود عند الجهمية والحق الموجود عند المعتزلة في الحقيقة هو من بقية الأدلة، يعني من بقية الدين، فأهل السنة أولى به، والباطل الذي عند الجهمية أو عند القدرية فهو مردود. إذن ما النتيجة؟ النتيجة نأخذ الحق من هنا ونأخذ الحق من هنا. ما النتيجة؟ النتيجة أن القدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى، وهو مخلوق لله سبحانه وتعالى، وأننا مخيرون فيه، وأننا أن الناس مخيرون فيه، إن شاءوا فعلوه وإن لم يشاءوا لم يفعلوه، فهو لله مخلوق وهو للعبد تحت إرادته. قد قال الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، حينما قال ما تشاءون إلا معناها أنكم تشاءون، ما تشاءون إلا يعني أنتم لا تشاءون إلا مشيئة، حينما تكون تلك المشيئة تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، فإذا أنتم تشاءون، لكن مشيئتكم تابعة لمشيئة الله رب العالمين سبحانه وتعالى. والحقيقة أن القول بأن كل شيء مخلوق لله سبحانه وتعالى، هذا الأدلة عليه أوضح من أن تذكر. قال سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه، وقال خالق كل شيء. والأدلة على أننا مخيرون في أفعالنا أيضا كثيرة. قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، من أحسن عملا من الآخر، وهذا لا يكون إلا بالاختيار. وقال سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. وهديناه النجدين يعني الطريقين، إما شاكرا وإما كفورا. وغير ذلك في الحقيقة من الآيات والأحاديث أن الناس لهم حق الاختيار، لهم الاختيار، لكنهم لا يخرجون باختيارهم عن قدرة الله ومشيئته. نعم. Al-Qadar yang bagian kita lanjutkan ke bagian keempat. Al-Qadar khairuhu wa syarruhu min Allah azza wa jal, bahwa takdir yang baik maupun buruk semuanya itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: Al-Qadar yakni al-iman seterusnya antu minabilah sampai kepada watu minabil qadari khairihi wa syarrihi. Dan qadar dan di antara salah satu rukun iman yang keenam yaitu engkau beriman terhadap takdir yang baik maupun buruknya. Dan Allah tabaraka wa taala berfirman dalil dari Quran: inna Kulla inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Bahwa segala sesuatu kami telah menciptakannya dengan takdir. Maka di sini manusia terbagi menjadi dua kelompok atau tiga kelompok. Tiga kelompok di sini, dua kelompok yang sesat, yaitu Jabariyah dan Qadariyah. Dan yang satunya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berada di pertengahan antara keduanya. Mereka mengatakan, yakni kaum Jabariyah ini akhirnya Jahmiyah. Dan yang satunya lagi adalah Qadariyah Mu'tazilah. Yang mereka memiliki faham yang berbeda, berlawanan dengan Jabariyah. Dan Ahlus Sunnah ada di pertengahannya. Mereka mengatakan perkataan Jahmiyah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang baiknya maupun buruknya, maka perkataan ini benar, hak. Sungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu yang baik maupun yang buruk. Kalimat ini benar, pernyataan ini benar. Akan tapi perkataan mereka yang batil mengatakan, ketika mereka mengatakan atau berpendapat, berkeyakinan sungguhnya Allah memaksa kita untuk melakukan semua perkara yang kita lakukan, yang baiknya maupun buruknya. Maknanya manusia dipaksa untuk melakukan apa yang diperbuatnya. Dan ini adalah perkataan yang batil. Perkataan yang batil. Yakni perkataan yang batil pada paham Jabariyah Jahmiyah, yaitu mengatakan bahwa sungguhnya Allah memaksa kita untuk melakukan apa yang kita lakukan, baiknya maupun buruknya. Dan ini adalah batil, dan ini sisi kebatilan pada Jahmiyah atau Jabariyah Jahmiyah, Jabriyah Jahmiyah. Kemudian faham Qadariyah, mereka mengatakan bahwa, dan faham Qadariyah ini diambil dari kata-kata Al-Qadar, yaitu kemampuan, kemampuan berkehendak. Al-Qadar sungguhnya di sini mereka berpaham Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa kita untuk melakukan perbuatan kita. Kita memiliki pilihan atas perbuatan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun berkehendak terhadap perbuatan kita. Yang baik maupun yang buruk. Di perkataan kaum Qadariyah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa kita terhadap perbuatan kita, baiknya maupun buruknya. Kalimat di bagian ini benar, kalimat yang hak. Akan tapi ketika kaum Qadariyah Mu'tazilah ini mengatakan perbuatan kita yang kita lakukan ini adalah kehendak kita dan bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan bukan dan pilihan kita dan bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka ini batil. Maka ini batil. Dan semua sungguhnya kaum Jabariyah maupun Qadariyah masing-masing ini mereka bersandarkan kepada dalil-dalil dari Quran dan Sunnah. Akan tetapi kaum Jabariyah mengambil dari satu sisi, sementara kaum Qadariyah mengambil dari sisi yang berlawanan. Dia hanya mengambil satu bagian dari dalil yang menunjukkan kepada manusia berbuat dengan dipaksa itu, seolah-olah seperti itu yang dipahami oleh mereka. Sedangkan kaum Qadariyah memandang bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak terlibat terhadap perbuatan mereka. Sesungguhnya mereka punya asal di dalam Quran. Namun mereka mengambil yang hak dan mengambil yang batil. Mengambil yang hak dan mencampurkan dengan yang batil. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah maka mengambil dari keduanya, berada di tengah-tengah, mengambil yang benar yang ada pada paham Jabariyah dan mengambil yang benar yang ada pada paham Qadariyah. Yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan kami mengambil yang benar, yaitu bahwa takdir baik buruknya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil dari Jabariyah ini. Perbuatan makhluk itu adalah, perbuatan manusia itu adalah perbuatan kita. Dan kita diberikan pilihan untuk melakukan apa yang hendak kita lakukan. Akan tetapi kehendak dan pilihan kita bergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kita adalah milik Allah dan makhluk. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala maka perbuatan kita itu makhluk. Tapi dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dari sisi hamba maka perbuatan hamba itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan hamba itu dilakukan oleh diri hamba, namun dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Apa saja yang kamu kehendaki, ia tidak akan terjadi kecuali bila Allah berkehendak. Maka apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Namun manusia itu berbuat dengan kehendak dan pilihannya. Dan pilihan dan kehendak manusia itu terikat dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak bisa lepas dari Allah, maka disinilah hakikatnya, yakni bahwa Ahlu Sunnah wal Jamaah berpegang kepada dalil-dalil dari Quran dan Sunnah semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dan Allah hendak menguji siapakan di antara kamu yang paling baik amalannya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, wahadainahun najdain. Fahadainahun najdain, maka kami memberinya petunjuk kepada dua jalan. Fahadainahun najdain, maka kami beri petunjuk kepada dua jalan, yaitu jalan perbuatan yang baik maupun buruk, diberikan pilihan oleh Allah. Dan perbuatan manusia itulah yang kemudian dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kehendaknya, atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kehendak manusia itu atas kehendak Allah, karena tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Dan banyak lain, banyak lagi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa manusia memiliki kehendak. Seperti firman Allah, wa ma tasyauna, apa yang kamu kehendaki, maka di sini menunjukkan manusia itu berkehendak, berbuat dengan kehendaknya. Akan tetapi kehendak manusia itu tergantung dengan kehendak Allah, illa ayyasha Allah, yakni tidak akan terjadi kehendak manusia kecuali dengan kehendak manusia, atau kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan bahwa kehendak manusia bergantung terikat dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. ثم ذكر تفضيل الصحابة على الترتيب مبتدئا بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم العشرة المبشرين بالجنة. والأدلة على تفضيل أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أولا إجماع الصحابة حيث اختاروه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختاروا إلا خيرهم. ثانيا تسمية النبي صلى الله عليه وسلم له صديقا والصديقية مرتبة بعد مرتبة النبوة. قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. ثم عمر لأنه اختاره، ثم عثمان لأن أهل المدينة تشاوروا ثلاثة أيام، فما كانوا يقدمون على عثمان أحدا. ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، وهم خلاف هؤلاء الأربعة سعد وسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح. هؤلاء ستة، وبالإضافة للخلفاء الراشدين الأربعة أصبحوا عشرة، وهم المذكورون في حديث واحد حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة. والمبشرون بالجنة من الصحابة أكثر من هؤلاء، ولكن هؤلاء قد جمعهم حديث واحد، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بالجنة، قال: إني أسمع خفقا عليك في الجنة. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت ابن قيس ابن شماس بالجنة، وغيرهم كثير في الحقيقة من الصحابة بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ومما يجب الاعتقاد فيه في الصحابة الدعاء لهم والترحم عليهم والترضي عنهم جميعا، جميع الصحابة، والكف عما شجر بينهم، والكف عما شجر بينهم. المسائل التي شجرت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوقف عليها أي شيء من الدين. المسائل التي شجرت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوقف على معرفتها أي شيء في الدين. لو كان يتوقف على معرفتها شيء من الدين لقلنا يجب علينا أن نعرف تفاصيل ما حدث بينهم، لكن الحقيقة أن تفاصيل ما حدث بينهم من المشاجرة لا يتوقف عليه فهم أي شيء من الدين ولا معرفة أي شيء من الدين، وإنما هي أحداث تاريخية. ومثل هذه الأشياء الواجب على المسلم أن يكف عنها، اللهم إلا أن يضطر لأن يدافع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، وفي هذا قدر كفاية. Kemudian memasuki kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in, secara berurutan keutamaan ada pada mereka, yaitu yang pertama dari kalangan sahabat Nabi yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq, disebutkan secara berurutan, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan juga ditambahkan dengan 6 lainnya yang mereka termasuk yang diberitakan akan masuk ke dalam surga, yaitu seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Sa'id, Sa'id bin Zubair, Talha bin Ubaidillah, Abdullah Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah. Mereka ini adalah termasuk sahabat-sahabat Nabi dan kemudian sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Adapun keutamaan yang diutamakan atas sahabat Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ini dengan ijma' para sahabat, yaitu mereka menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebagai pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya beliau, yaitu sebagai al-khalifah al-awwal. Dan tidaklah para sahabat bersepakat untuk memilih seseorang kecuali yang terbaik, yang paling baik di antara mereka. Dan sisi kedua, bahwa Abu Bakar As-Siddiq disebut, dijuluki oleh Nabi atau digelari oleh Nabi dengan As-Siddiq. Dan As-Siddiq ini adalah derajat yang tertinggi setelah para Nabi. Kedudukan derajat manusia yang paling tinggi adalah Siddiq setelah kenabian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Orang yang mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia kelak akan bersama dengan orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka, yaitu para nabi. Kemudian yang disebutkan nomor 2 setelah para nabi adalah as-siddiqin, yaitu orang-orang yang membenarkan apa saja yang datangnya dari firman Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa komentar dan tanpa mempertanyakan apapun. Minikam as-siddiqin, kemudian baru asyuhada, kemudian baru orang-orang saleh, dan mereka adalah sebaik-baik teman-teman, yakni sebagai teman di dunia dan di surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kemudian para sahabat, mereka mengangkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yakni dengan keutamaan itu. Lalu kemudian Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu diangkat menjadi khalifah dengan ketentuan dari Abu Bakar atau pilihan penetapan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang berwasiat kepada umat Islam untuk membaiat Umar Ibn Khattab setelah wafatnya. Artinya dengan penentuan dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah itu adalah Utsman yang beliau dipilih oleh Ahlul Madinah setelah mereka melakukan musyawarah, yaitu dengan 6 orang selama 3 hari 3 malam di antara utusan ataupun orang-orang yang dijadikan sebagai Ahlu Syura, orang-orang yang diberi kewenangan mewakili umat untuk bermusyawarah menentukan siapa yang menjadi khalifah setelah wafatnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka mereka semua inilah yang terutama di kalangan para sahabat Nabi yang mulia berurutan dalam khalifah yang empat tersebut. Setelah itu yang termasuk di dalamnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Sa'id, dan Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Ubaidah. Mereka adalah orang-orang yang disebutkan oleh secara langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai al-mubasysyaruna bil jannah. Yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali bil jannah, dan seterusnya sampai 10 orang sahabat Nabi yang mulia ini yang mereka dikabarkan hakikatnya yang diberitakan oleh Nabi mereka masuk surga banyak. Tidak hanya 10, banyak sekali. Di antaranya mereka disebutkan secara terpisah seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mengatakan aku mendengar ketukan kedua sandalmu di dalam surga. Yaitu yang kemudian menjadi dalil orang-orang melakukan sunnah wudu. Kemudian pula yakni seperti juga Ukasyah ataupun yang lainnya yang banyak sekali disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekali di kalangan para sahabat yang mereka disebutkan sebagai ahlul jannah. Dan hakikatnya mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Yang kita diperintahkan untuk berdoa untuk mereka. Diperintahkan untuk mendoakan kebaikan bagi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan juga mendoakan keriduan Allah bagi mereka. Sehingga ketika kita mengucapkan nama beliau dianjurkan kita untuk mengucapkan radhiyallahu anhu innami at-taraddi. At-taraddi artinya memohonkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala bagi para sahabat radhiyallahu taala anhu. Dan termasuk kita dilarang untuk mencaci maki menjelekkan para sahabat Nabi yang mulia. Kita diperintahkan untuk menahan diri berdiam tidak mengatakan kejelekan di antara para sahabat. Karena sungguhnya perselisihan pertikaian yang ada di kalangan para sahabat semuanya tidak berdasarkan dalam agama, tidak mempermasalahkan tentang agama, di luar persoalan agama. Sekiranya pun ada terkait dengan persoalan agama maka kita diperintahkan untuk diam dan tidak mengucapkan sesuatu pun tentang mereka. Dan hakikatnya apa yang mereka perselisihkan bukan persoalan inti dalam agama atau bukan persoalan agama. Yakni persoalan di luar dari pembahasan agama itu sendiri. Dan kita tidak mengatakan tentang mereka kecuali kebaikan. Persoalan perincian yang bila terjadi harus kita bicara tentang mereka maka semata-mata dalam kebaikan dan dalam rangka membela harkat kehormatan mereka para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan tidak mengatakan kejelekan sesuatu pun tentang mereka. Hada wal bil qadri. Sampai di sini yang beliau sampaikan dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Khalas. Qad ta'akhkhara waqt, jadi cukup kata beliau sampai di sini saja. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.